Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam tentang al-yakin wa tawakkul dalam pembahasan dari hadis Abu Bakar Siddiq yang sangat penting sekali untuk kita hayati bersama. Dan baik, kaum muslimin, kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua, yakni tanya jawab bersama beliau. Pertanyaan pertama, adakah kewajiban bagi seorang anak menziarahi makam orang tua secara rutin, misalkan satu bulan sekali? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Tidak ada kewajiban untuk menziarahi orang tua, apalagi sebulan sekali. Kewajiban tidak ada. Dan anjuran ziarah kubur pun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bukan sering-sering ziarah kubur, tetapi sesekali. Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dulu aku melarang ziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarahilah, karena sungguhnya ziarah kubur tudzakkirukum bil maut, akan mengingatkan kalian pada kematian. Atau dalam riwayat, tudzakkirukum bil akhirah, akan mengingatkan kalian pada akhirat. Atau disebutkan pula dengan lafaz yuraqqiqul qulub, akan menjadikan hati kita lunak. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itulah di antara hikmah-hikmah ziarah kubur. Adapun mendoakan orang tua tidak harus ke kuburan. Mendoakan orang tua kamu bisa doakan di tempat-tempat yang mustajabah, atau di waktu-waktu yang mustajabah, atau di tempat dan waktu mustajabah. Di waktu-waktu yang dikabulkan doa, seperti sepertiga malam terakhir. Atau di tempat-tempat yang mustajabah, seperti ketika umrah atau haji, di Masya'iril Haram, di Ka'bah, atau di Safa atau di Marwah, atau di ketika haji di Arafah. Itu tempat-tempat yang dikabulkan doa. Maka berdoalah untuk orang tuamu, doakan mereka. Barakallahu fikum. Demikian pula di waktu-waktu mustajabah, khususnya di dalam sholat. Di dalam sholat, sebelum salam, ketika sujud atau setelah tasyahud, itu juga Nabi menyatakan ijtahid fid du'a, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa saat itu, karena waktu yang paling dekat dengan Allah adalah ketika engkau sujud. Demikian pula disebutkan setelah tasyahud, hendaklah beristihad dengan doa. Ta'ala alam bisawab. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz izin bertanya di luar tema. Apakah hukum membeli daun di pohon tetapi tidak diambil satu kali? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Membeli daun di pohon. Barakallahu fikum, ini pertanyaan fikih sungguhnya. Tapi tidak mengapa, ringkasnya saja, nanti rincinya bisa dengan Ustaz Helmi hafizahullah taala. Masalah membeli apakah buah di pohon atau daun di pohon dan sebagainya, itu diberi syarat-syarat untuk menyatakan kalau itu boleh. Pertama, harus ada ilmu penjual dan pembeli tentang jumlah yang ada di pohon tersebut. Artinya, harus ada kejelasan jumlah. Tidak boleh sesuatu yang tidak jelas. Sebab kalau sesuatu yang tidak jelas, akan jatuh kepada gharar. Akan ada kekecewaan antara salah satunya, penjualnya atau pembelinya. Kalau perhitungannya salah, saya kira akan sekian, ternyata rusak semua, kena ulat, gak ada daun sama sekali. Pembelinya rugi, sudah memberikan uang. Atau sebaliknya, daunnya melimpah ruah, di luar dugaan. Maka pembelinya kecewa, kalau segitu saya gak akan jual dengan harga semurah itu. Sama seperti ketika kita membeli buah di atas pohon. Yang kedua, syaratnya adalah setelah sama-sama tahu, bisa memperkirakan jumlahnya. Yang kedua, harus diambil langsung, tidak boleh seperti ini. Nanti besok diambil lagi, nanti diambil lagi, nanti diambil lagi, tidak begitu. Saat itu dibeli, dibayar, saat itu diturunkan. Mengapa? Karena kalau sudah ditunda, besok, lusa, seminggu depan, atau bulan depan, sudah berbeda keadaannya. Bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, bisa jadi hangus kena segala macam perkara-perkara yang Allah takdirkan. Barakallahu fikum, sehingga tidak boleh membeli sesuatu yang tidak jelas. sehingga syarat pertama harus sama-sama bisa memperkirakan, syarat kedua harus langsung diturunkan saat itu juga ketika pembayaran. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau kurma sudah layak diambil atau sudah layak petik, sudah memerah atau sudah menguning. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Adik saya punya banyak mainan hewan-hewanan, boneka Teletubbies, ikan, burung, dan orang-orangan plastik. Pertanyaannya, apakah mereka tidak masuk dalam rumah karena adanya mainan-mainan ini? Atas jawabannya, saya ucapkan jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Tentang malaikat masuk atau tidak masuk, karena kaitannya dengan masalah boneka ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya boneka yang tidak jelas, artinya bukan patung. Kalau patung yang jelas itu akan ada masalah dengan berbagai macam hadis-hadis tentang masalah hukum gambar. Barakallahu fikum. Adapun boneka-boneka secara umum yang dipermainkan oleh anak-anak dan dihinakan, sebagian ulama membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustaz, izin bertanya. Jika seorang anak mulai dari kecil sampai sudah besar selalu dimarahi dengan suara-suara besar, dipukuli dengan pukulan yang sakit, sampai-sampai hidup dengan merasa takut berbuat salah karena takut dipukuli, dan juga takut dimarahi dengan suara-suara besar sampai orang lain tahu, padahal hanya melakukan kesalahan kecil saja sudah dimarahi dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, jika anak ini tidak ingin pulang ke tempat tinggal orang tuanya, walaupun hanya berkunjung sebentar melihat keadaan keluarganya, dia tidak mau karena takut nantinya dimarahi dan dipukuli lagi karena hanya kesalahan-kesalahan kecil, dikarenakan bapaknya sampai sekarang tidak berubah, apakah berdosa anak ini dengan sikapnya tidak ingin pulang untuk melihat orang tuanya? Dan maaf, orang tuanya masih dalam keadaan tidak mengenal agama Ustaz. Nah, tetap saja menyambung silaturahmi pada orang tua harus, tidak boleh putus sama sekali. Barakallahu fikum. Lagi pula kita tidak tahu keadaan apa penyebab dan bagaimana yang dimaksud dipukuli. Sebab mungkin bahasa dipukul dengan dipukuli kan berbeda. Kalau dipukuli artinya berkali-kali. Tetapi kalau dipukul, ya memang salah satu metode pendidikan adalah dengan memukulnya dengan pukulan yang tidak mubarrih. Sehingga kita juga perlu bertanya dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana pukulannya? Apakah pukulan yang membekas, berdarah, atau pukulan yang mematahkan tulang, atau pukulan yang gair mubarrih? Kalau pukulan-pukulan yang gair mubarrih, maka memang perlu untuk menanamkan rasa takut pada si anak tadi agar jangan melanggar kembali. Barakallahu fikum. Tetapi yang melukai atau itu yang melampaui batas, dan perlu dinasihatkan pada orang tuanya agar jangan berlebihan dalam memukul anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian, bismillah, maaf, mohon izin bertanya, apakah dosa-dosa yang kita lakukan juga adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT? Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas seluruh kebaikan antum ya Ustaz. Nah, semua yang ditakdirkan, semua yang dilakukan adalah ditakdirkan oleh Allah Taala. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah lah yang menciptakan kalian dan semua yang kalian perbuat. Sehingga, barakallahu fikum, keimanan pada takdir itu wajib, tetapi kita imani secara global. Semua yang terjadi di muka bumi dengan takdir Allah SWT. Tidak dengan rincinya, kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini. Semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT. Adapun, barakallahu fikum, masalah syariat yang sudah diturunkan dalam Quran dan Sunnah, maka kita perhatikan secara rinci. Perbuatan baik, dukunglah, perbuatan jelek, tegurlah. Hendaklah kita berupaya, berusaha untuk mengamalkan yang baik-baik dan berusaha untuk menghindari yang jelek-jelek. Ila akhirnya. Tapi ini semua takdirkan, semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita bisa berupaya, naam, itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Engkau bisa memilih, engkau bisa berupaya yang ini apa yang itu, tapi semuanya tidak keluar dari apa yang Allah sudah takdirkan. Karena Allah maha alim, Allah maha berilmu, Allah tahu semua apa yang akan kalian kerjakan dan apa yang kalian pilih. Allah tahu semua apa yang akan kalian pilih, yang ini apa yang itu. sehingga berusahalah sebaik-baiknya, berusahalah sungguh-sungguh untuk menjalani jalan yang benar, untuk mengamalkan amalan yang saleh dan menghindari kejelekan-kejelekan, dan iringilah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah bagiku. Ya Allah, berikanlah kepadaku taufik. Ya Allah, kami menginginkan, meminta kepada-Mu agar aku diberi kemudahan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak kuasa mutlak. Kita hanya bisa memilih dan bisa berusaha. Tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, maaf Ustaz izin bertanya. Qadar Allah telah menimpa saya sakit stroke hampir 3 tahun. Sudah berobat ke sana kemari, belum ada hasil yang maksimal. Jadi terkadang timbul jenuh atau bosan atau hampir putus asa. Jadi mohon solusinya Ustaz supaya bisa menepis hal-hal tersebut. Jadi, Masya Allah. Solusinya adalah apa yang sedang kita bahas saat ini, kemarin dan kemarinnya dan kemarinnya dan kemarinnya. Ya, ini kamu baca semua bab tawakal. Bab al-yakin wa tawakal. Yakinlah bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan. Kalau engkau dimatikan, dimatikan dalam keadaan baik. Kalau engkau diberikan kesembuhan oleh Allah, kamu juga dalam keadaan baik. Barakallahu fikum. Adapun semua manusia yang tidak sakit stroke pun sudah ditakdirkan ajalnya. Bisa jadi mereka lebih duluan meninggal daripada yang sakit. Artinya, yang namanya kematian adalah takdir Allah SWT. Tidak perlu orang harus sakit atau harus kecelakaan. Ada yang tidak sakit, tidak kecelakaan juga wafat. Ada yang sakit dan kecelakaan juga kemudian sehat, walafiat, sembuh, selesai. Sehingga gantungkan kepada Allah SWT sepenuhnya. Berdoalah kepada Allah sepenuhnya sehingga sakitmu menjadi kebaikan buatmu. Dari sisi apa kebaikan? Bahkan banyak kebaikan-kebaikannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah secara rinci dalam kitabnya. Pertama, kalau engkau sabar dengan sakitmu, sakitnya akan menghapuskan dosa. Kalau engkau sabar dengan sakitmu, engkau mendapatkan pahala. Kalau engkau tetap tawakal pada Allah dengan sakitmu, artinya engkau dalam keadaan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala teguran agar engkau memperbaiki diri, agar engkau berupaya untuk beramal saleh. Seperti teguran atas dosa-dosamu yang telah lalu. Yang berikutnya, bahwa dengan sakitmu engkau dalam keadaan diingatkan dengan kematian. Betapa banyak manusia yang lupa tentang kematian, mereka na'udzubillah berlomba-lomba dengan kekufuran, kemaksiatan, dan kejelekan-kejelekan. Sedangkan orang yang ingat mati, mereka mempersiapkan amalan untuk bekal di akhirat. Berarti diingatkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun belum tentu takdir di tangan Allah Ta'ala, tetapi itu diingatkan. Demikian pula sekian banyak hikmah-hikmah dari penyakit tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga isbir wahtasib. Sabarlah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam. Baik, muslimin, tadi telah kita ikuti bersama kajian Islam. Sekaligus pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami, semoga akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin Allahumma amin. Dan kaum muslimin, demikian tadi telah kita tutup bersama dan terima kasih atas pertanyaan Anda dan atensi Anda. Dan sampai di sini dulu kita cukupkan acara ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan esok hari insyaallah taala. Arkalam kami untuk diri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.